Jujur saja ku tak mampu. Jamu di hatiku, meski malam mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Jujur saja ku tak mampu meski hatiku ragu. Kau tak di sampingku setiap waktu, ku sadari aku cinta padamu. Meski ku baik untukmu, meski